yang pada hari Jumat yang lalu kita sudah selesai membantah syubhat yang pertama, bantahan terhadap orang-orang yang membolehkan isbal asal tidak sombong dengan berhujah dengan hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bantahan terhadap hal itu sudah kita jelaskan pada hari Jumat yang lalu. Sekarang kita masuki pembahasan tentang syubhat yang kedua. Kata muallif, za'amu anna ma ja'a mutlaqan minan nususi fin nahya anil isbal quyyida bil adillati allati ذكر فيها لفظة خيلاء وقالوا إن حمل المطلق على المقيد واجب. Mereka beranggapan, yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang membolehkan isbal, bahwa nas-nas yang mutlak tentang larangan dari isbal itu diqayyid, dibatasi dengan dalil-dalil yang menerangkan masalah itu dengan lafaz khuyala. Khuyala itu artinya sombong. Jadi dibatasi isbal yang terlarang itu kalau sombong, kata mereka. Mereka berkata bahwa hamlul mutlak alal muqayyad wajib. Menggiring, membawa atau memahami nas yang mutlak kepada yang muqayyad adalah wajib. Inilah syubhat yang kedua yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang membolehkan isbal asal tidak sombong. Untuk membantah syubhat ini, kita kutip penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Beliau katakan, inna isbal al-izar idha kusida bihil khuyala fa'uqubatuhu alla yanzurallahu illa ta'ala ilaihi yawmal qiyamah wala yukallimahu wala yuzakiyahu walahu azabun alim. وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته ألا يعذب ما نزل من الكعبين بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم walahum azabun alim, al-musbilu wal-mannanu wal-munfiqu sal'atahu bil-halfil kabib. Wa qala man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamah. Kata Syalutaimin, sesungguhnya mengisbalkan sarung, apa arti isbal? Mengulurkan sarung sampai menutupi dua mata kaki. Mengisbalkan izar, izar itu sarung atau pakaian yang lainnya termasuk celana dan gamis, apabila dimaksudkan untuk sombong, maka ada empat azab baginya. Pertama, Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Kedua, Allah tidak akan berbicara kepadanya. Dan yang ketiga, Allah tidak akan mensucikannya. Keempat, baginya adalah azab yang pedih. Empat siksa bagi orang-orang yang isbal dengan maksud sombong. Adapun apabila tidak dimaksudkan untuk sombong, maka hukumannya hanya satu, yaitu dia diazab karena menurunkan sarung melebihi dua mata kaki dengan api neraka. Waliyadu billah. Karena Nabi SAW bersabda, ada tiga golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Allah pun tidak akan memandang kepada mereka dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Empat siksa tadi ditujukan bagi tiga golongan manusia. Pertama, orang yang musbil, yang mengulurkan pakaiannya sampai menutupi dua mata kaki. Kedua, al-mannan, orang-orang yang mengungkap-ungkap, mengungkit-ungkit kepemberian yang pernah dia atau kebaikan yang pernah dia lakukan kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah orang yang laris dagangannya karena sumpah palsu. Ini tiga golongan yang akan memperoleh empat siksa. Salah satunya orang yang musbil. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memandang orang itu pada hari kiamat. Wa amma man lam yaqsud al-khuyala, itu tadi bagi orang-orang yang sombong. Fa fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala al-ka'bayn min al-izari fa fi an-nar wa lam yuqayyid dhalika bil-khuyala wa la yasihu an yuqayyad biha bina'an ala al-hadith alladhi qablahu li'anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izaratul mu'min ila nisfi as-saq wa la haraj aw qala wa la junaha alayhi fima baynahu wa bayna al-ka'bayn wa ma kana asfalu min dhalik fahuwa finnar wa man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilayhi yawm al-qiyamah. Adapun orang yang berbuat isbal tanpa bermaksud sombong, maka dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW menyatakan, apa-apa yang dibawa dua mata kaki berupa sarung, maka itu di dalam neraka. Hadis ini tidak diqayyid dengan sombong, tidak. Tidak dibatasi, tidak disyaratkan sombong. Pokoknya apa-apa ma asfalal ka'bain, apa-apa yang di bawah mata kaki. Ma dalam bahasa Arab disebut isim nakirah, umum, tidak dibatasi. Apa-apa, apa saja. Minal izar, berupa sarung yang di bawah dua mata kaki itu di dalam neraka. Tidak boleh hadis ini diqayyid, dibatasi berdasarkan hadis sebelumnya, karena Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, sarung seorang mukmin itu sampai setengah titis, maka tidak apa-apa. Wala junaha alaihi fima bainahu wa bainal ka'bain, tidak berdosa antara pertengahan pipi sampai dua mata kaki. Boleh, kemarin kita sudah menjelaskan halul jawaz, hal yang dibolehkan bagi pria dalam berpakaian yaitu sebatas mata kaki. Tapi halul mustahab, keadaan yang paling afdol, yang paling disunahkan setengah betis. Pas mata kaki, boleh. Wa makana asfalu min dhalik fa huwa min nar. Adapun kalau si sarung itu melebihi dua mata kaki, maka itu di dalam neraka. Dan barang siapa orang yang mengulurkan sarungnya karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan Imam Malik, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah serta yang lainnya. Maka kata Mu'awiyah Nasir al-Utsaimin, pada qarat Nabi sallallahu alaihi wasallam misalain fi hadisin wahid wa bayyana ikhtilaf hukmihima li ikhtilaf hukubatihima fa huma mukhtalifan fil fi'li wa mukhtalifan fil hukmi wal uqubah. Nabi sallallahu di sini menjelaskan dua contoh, dua bentuk perbuatan dalam satu hadis. Dan menjelaskan bahwa menjelaskan perbedaan hukum antara dua perbuatan ini karena berbedanya hukuman, berbedanya azab, ukubah bagi kedua perbuatan ini. Maka kedua perbuatan ini berbeda, juga berbeda di dalam masalah hukum dan ukubahnya dan sanksinya. Coba lihat dalam hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa sarung seorang mukmin itu setengah betis. Dan tidak apa-apa memakai sarung antara setengah betis sampai dua mata kaki. Adapun dibuat di bawah dua mata kaki itu dalam neraka. Itu tidak sombong. Lalu setelah itu, dan barang siapa yang mengulurkan sarung karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Jadi dua kan? Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan yang dibolehkan, yaitu antara pertengahan betis sampai mata kaki. Dan di bawah mata kaki, nar. Nah, ini perbuatan penjelasan pertama. Lalu penjelasan kedua, barang siapa yang mengulurkan hal itu karena sombong, Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Dua perbuatan dengan dua hukum yang berbeda dan dua sanksi yang berbeda. Jadi berbeda hukumnya. Berdasarkan hal itu kata Syaikh Al-Utsaimin, wa mataktalafal hukmu wassabab umtuni'a hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Lianna qa'idata hamlil mutlaq 'alal muqayyad min syartihi ittifaqun nassain fil hukm. Ketika hukum berbeda antara dua perbuatan, hukumnya berbeda, maka terlarang memaknai nas yang mutlak menjadi muqayyad. Memahami nas yang mutlak dipahami dengan sesuatu yang muqayyad. Tidak boleh. Karena kaidah memahami yang mutlak kepada yang muqayyad, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kaidah itu adalah adanya nas yang sama dalam hukum. Kalau hukumnya sama, baru boleh menetapkan kaidah al-hamlul mutlaq alal muqayyad. Tapi kalau hukumnya berbeda, ini tidak boleh. Amma idza ikhtalafa al-hukmu fa innahu la yuqayyadu ahaduhuma bil akhar. Walihada lam tuqayyad ayatu tayammum alladhi qala Allah ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydikum min bi ayatil wudu alladhi qala ta'ala fiha faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq fala yakunu tayammum ilal marafiq wa lima yalzamu ala dhalik minat tanakum. Kata Syaikhul Utsaimin, adapun apabila berbeda hukumnya, maka salah satu di antara dua hal tadi tidak bisa saling mentaklid. Yang satu tidak bisa diqayyid dengan yang lainnya kalau hukumnya berbeda. Oleh karena itulah ayat tayamum tidaklah diqayyid dengan ayat wudu dalam surah Al-Maidah ayat 6 ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an itu, apa wa in kuntum junuban fa tahharu wa in kuntum mardha aw ala safarin au ja'at adukum minkum minal ghaib au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Terus famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kalau kamu sakit au ala safarin atau sedang berkelana, sedang bepergian, au ja'at minkum minal ghaib atau kamu baru habis buang air besar, aula mastumun nisa atau setelah bersentuhan dengan para wanita, dan kamu alam tajidu ma'an, kamu tidak dapat air, tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Nah, di ayat tayamum itu perintahnya famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usap wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu, min, sebagian daripadanya. Makanya di dalam hadis dinyatakan sampai pergelangan, tidak sampai sikut. Ayat ini umum, tidak diqayyid dengan ayat yang wudu yang menyatakan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dalam ayat itu wa basuhlah wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu sampai sikut. Nah, kalau di dalam ayat wudu jelas ada penjelasan sampai sikut. Kalau tadi wa aydiyakum minhu. Jadi usaplah wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu. Tidak ada qayyid di sini. Nah, walaupun ini tidak ada qayyid, tidak bisa diqayyid dengan ayat wudu sampai tayamum. Karena hukum tayamum dengan hukum berwudu jauh berbeda. Berbeda sebabnya, berbeda caranya, berbeda dengan alat. Alat wudu dan alat tayamum. Bukan alat, apa namanya? Apa namanya? Media. Nah, berdasarkan hal itu, maka tidak boleh pula mengqayyid nas tentang haramnya isbal baik sombong ataupun tidak dengan nas yang menyatakan bahwa terlarangnya itu hanya karena isbal, hanya karena sombong, karena khuyalah. Inilah bantahan terhadap syubhat yang kedua. Sekarang syubhat yang ketiga, alasan yang biasa dipegang oleh orang yang membolehkan isbal adalah qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala akhraja Ibnu Abi Syaibah an Ibnu Mas'ud bi sanadin jayyid annahu kana yusbilu izarah fa qila lahu fi dhalik faqala inni hamsu saqain. Berkata al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, Imam Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang jayyid. Sebenarnya kalau suatu hadis sanadnya jayyid belum tentu sahih. Sanadnya bagus, bagus, baik sanad, tapi rijalnya belum tentu sahih. Dan sebaliknya, rijaluhu rijalu sahih atau rijaluhu kulluhum thiqah, itu belum tentu sahih hadis itu. Rijalnya memang sahih, tetapi siapa tahu sanadnya ada yang munqati, yang mursal, walaupun rijal-rijalnya semua thiqah. Sekarang sebaliknya, sanaduhu jayyid, sanadnya itu bagus, tapi belum tentu sahih. Bahwa Abdullah ibn Mas'ud beliau mengisbalkan izarnya, sarungnya itu isbal, maka ditegur dia ini. Faqila lahu fi dhalik. Faqala, lalu dia berkata, inni hamsu saqain, sesungguhnya betis, dua betis saya ini kecil, kecil betisnya. Qultu, aku berkata, kata mu'ad, isnadhu sahih ala syarti saqain. Padahal sanad hadis ini yang sebenarnya sahih, bukan jayyid. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar tadi, bisa dilihat di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah juz yang ke-8 halaman 390. Nah, inilah syubhat atau dalil ketiga yang biasa digunakan oleh orang yang membolehkan isbal dengan melihat asar Ibnu Mas'ud. Biasanya nih, mereka yang membolehkan isbal itu enggak mau berhujjah dengan sahabat, dengan pendapat atau perbuatan sahabat. Tapi khusus untuk ini, mereka memaksa-maksakan memasukkan asar sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud, isbah. Nah, ini kata Ibnu Hajar bahwa sanad hadis ini jayyid. Bahkan kata Syekh Al-Albani hafizahullah, hadis ini sahih atas syarat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan nas ini, Abdullah bin Mas'ud saja isbah, katanya. Menunjukkan bolehnya isbah. Maka ini dibantah oleh Al-Hafidz sendiri, oleh Al-Imam Ibnu Hajar sendiri. Sebagaimana di sini dikatakan, radd al-Hafidz 'ala hadzal athar bi annahu ma'mulun 'ala annahu asbalahu ziyadatan 'ala al-mustahab wa huwa ay yakuna ila nisfi as-sa' wa la yadullu bihi wa la yudhannu bihi annahu jawaza bihi al-ka'bayn wa ta'lilu yurshidu ilaihi wa huwa qawluhu inni hamsu saqain qala wa la'allahu lam tablughu qissatu Amr bin Zarar as-sabiqah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, mungkin asar ini maksudnya Abdullah bin Mas'ud mengisbalkan sarungnya melebihi dari yang disunnahkan. Yang disunnahkannya kan setengah bitis. Ini lebih sedikit, tapi tidak menutupi dua mata kaki. Sehingga jangan dikira, jangan disangka dari asar ini bahwa Abdullah bin Mas'ud mengulurkan sarungnya melebihi mata kaki. Yang menjadi alasan adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud sendiri yang menyatakan kedua betis saya ini kecil. Atau masih kata Ibnu Hajar, barangkali belum sampai kisah Amr bin Zararah kepada Abdullah bin Mas'ud. Kita tahu Abdullah bin Mas'ud ini persis keadaannya serupa dengan Amr bin Zararah, kedua betisnya ini kecil, sebagaimana yang sudah kita bahas pada hari Jumat yang lalu. Nah, untuk mengingat-ingat, ya, saya bacakan kembali hadis Amr bin Zararah tadi. Hadis ini diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idlahaqana Amr bin Zararah al-Ansari fi hillati izarihi wa rida'in qad asbala. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udhu bi nahyati thawbi wa yatawadha'u lillah ويقول عبدك وابن عبدك وابن أمتي حتى سمعها عمر فقال يا رسول الله إني حمس ساقين أي دقيق ساقين فقال يا عمر إن الله قد أحسن كل شيء خلقه يا عمر إن الله لا يحب المسبل. Kata Abu Umamah, ketika kami beserta Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah Amr bin Zararah. Dia mengenakan sarung dan rida yang isbal. Lalu Nabi Sallam memegang ujung pakaiannya, lalu bertawadhu kepada Allah sambil berkata, ya Allah, ini adalah hamba-Mu, anak amatmu. Sampai didengar oleh Amr bin Zararah tadi. Lalu Amr berkata, wahai Rasulullah, kedua betis saya ini kecil. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, wahai Amr, sesungguhnya Allah telah membaguskan ciptaan segala sesuatu. Wahai Amr, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang musbil. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan dan juga yang lainnya. Ini Abdullah bin Mas'ud juga begitu. Kedua kakinya ini kecil. Kata Imam Ibnu Hajar, barangkali kisah Amr bin Zararah ini belum sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz 10 halaman 264. Selain itu, anggap saja umpamanya kisah Abdullah bin Mas'ud ini ya benar. Tidak terbantah dengan hadis Amr bin Zararah. Maka kata muallif, "Tsumma inna hadza mauqufun. Qad aradahu kathiru minal marfu'ah. Wal marfu' muqaddamun bila syak. Id al-hujjatu fima sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La fima sabata an ghairi. وقد قال ابن عباس لرجل قد عارض النصوص بأقوال وأفعال كبار الصحابة أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. Alasan kedua, hadis tadi mauquf. Mauquf itu ucapan atau perbuatan sahabat, bukan perbuatan atau ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis mauquf ini bertentangan dengan banyak hadis marfu. Hadis marfunya ini nanti disebutkan melebihi 15 seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang haramnya isbal. Nanti disebutkan 15 orang sahabat dan lebih dari itu. Bahkan sebagian ulama ada yang menyatakan larangan isba ini mutawatir maknawi. Mutawatir ini ada dua, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi itu memang lafadznya mutawatir. Rasulullah berbicara kepada ratusan sahabat, para sahabat menyampaikan kepada murid-muridnya berjumlah puluhan atau ratusan terus sampai ditulis oleh hampir semua ulama ahlul hadis dalam kitab-kitab mereka. Itu lafadznya sama. Seperti mangkadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar, itu lafaz. Sedangkan mutawatir maknawi, lafaznya berbeda-beda tetapi maknanya sama. Seperti mengangkat tangan ketika berdoa. Selain berdoa ba'da salat fardu. Di luar ba'da salat fardu silakan berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Itu mutawatir maknawi. Termasuk ini haramnya isbal, melebih dari 15 orang sahabat yang meriwayatkan ini. Makanya sebagian ulama menyatakan ini mutawatir maknawi. Jadi hadis Ibnu Mas'ud bertentangan dengan banyak hadis-hadis yang marfu'. Sedangkan yang marfu' harus diprioritaskan daripada yang mauquf, sebagaimana yang sudah tidak diragukan lagi. Yang mauquf boleh kita pegang jadikan hujjah kalau tidak bertentangan dengan yang marfu. Mungkin ada yang ngomong, oh ketika kami berhujjah dengan sahabat, gampang. Kalian sering-sering malah harus berpegang teguh kepada para sahabat, katanya. Iya, kalau omongan atau ucapan sahabat itu tidak bertentangan dengan nas yang marfu. Kalau bertentangan dengan yang marfu, ya yang marfu yang diprioritaskan. Dan belum tentu ucapan sahabat itu maknanya seperti yang kalian pahami, kan gitu. Belum tentu isbal itu Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Hajar mungkin maksudnya yang dimaksud isbal ini melebihi dari yang afdol, yaitu melebihi setengah betis, seperempat betis lah, tapi tidak sampai isbal. Karena sesuatu disebut hujjah kalau hujjah itu sabit dari Nabi SAW, bukan dari yang lainnya, bukan dari sahabat. Berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu kepada seseorang yang mempertentangkan nas-nas Quran atau sunnah dengan ucapan kibar sahabat. Kata Abdullah bin Abbas, saya khawatir akan turun kepada kamu batu dari langit sebagai azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aku katakan kepada kalian, berkata Rasulullah SAW, sedangkan kalian mengatakan telah berkata Abu Bakar atau Umar. Jadi, mempertentangan sabda Rasulullah dengan sahabat lainnya, sesuatu yang haram, tidak boleh. Kata mu'alif, wa minal adillah fi dhal ma taqarrara fil usul. Id, a'idha qalafa fi'lur rawi riwayatahu, kuddimat riwayatuhu wa turika fi'luhu. Fakaifa bi fi'li Abdullah ibn Mas'ud alladhi la yu'lamu hal balaghahu alhadithu am la. Di antara dalil lain yang ditetapkan dalam kaidah usul fiqih adalah apabila perbuatan si rawi hadis bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan, ya, maka harus diambil riwayat hadisnya dan tinggalkan perbuatan si rawinya yang menyalahi hadis yang diriwayatkannya. Paham ya? Kalau ada seorang rawi meriwayatkan umpamanya A, tapi perbuatan dia B, bertentangan antara A dengan B ini umpamanya, ya gak perlu dilihat amal si rawi, melihat apa yang diriwayatkan. Maka bagaimanakah dengan perbuatan Abdullah bin Mas'ud yang tidak diketahui apakah sudah sampai enggak hadis tentang larangan isbal ini kepada Abdullah bin Mas'ud atau tidak. Dengan demikian, riwayat Ibnu Mas'ud ini sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah tentang bolehnya isbal sekalipun tanpa sombong. Terbantah sudah syubhat yang ketiga. Tinggal dua lagi yang tersisa. Sekarang syubhat yang keempat. Yaqulu ba'duhum innakum tatakallamuna fi umurin syafhiyah wa far'iyah wa ma hiya illa qusurun minad din yajibu an naqif indaha bal nabhatu fil umuril azimah wal qadaya al khatirah allati tuhaddidu masyiral ummah. Ketika sudah didesak dalil-dalil mereka sehingga gak bisa lagi ngejawab atau ngejawabnya tambah ngaco, mereka akan berkata, kalian berbicara tentang masalah kecil furu', dan ini hanya kulit saja. Al-kusuru minatin, kulit dari ad-din ini. Maka wajib kita tinggalkan. Sudah berhenti pembahasan ini, jangan dibahas lagi lah. Kita sekarang bahas urusan yang lebih besar. Gitu katanya. Yang bisa membangkitkan nasib umat ini di tengah manusia yang lainnya. Jadi gak perlu dibahas lah, sudah. Berhenti saja, sudah. Nah gitu. Ada yang maaf, ini masalah sepele, masalah kecil. Agak mending, ini agak mending. Kalau agak mending bukan berarti boleh atau benar. Mending mengap kecil kepada masalah isbal. Ada yang mengap sepele kepada masalah tauhid. Nah, tauhid gak perlu dibahas. Apakah dengan dibahas Quran itu makhluk atau bukan, umat tiba-tiba jaya? Nah, kan begitu. Udah tinggalkan itu. Warisan lama yang membuat kita sibuk dengan urusan kecil, melupakan yang besar. Walayyadzubillah, masalah tauhid yang demikian agung, yang kalau salah sedikit saja seseorang bisa kufur, bisa musyrik, dianggap sepele. Sedangkan masalah siasa, masalah fiqih, fikih siasa semacam daulah Islamiyah, semacam apa namanya, masalah ahkam yang seperti itu, ahkam siasa atau jinayah, dianggap sebagai masalah yang melebihi kebesaran masalah tauhid. Memang itu masalah besar, masalah penting, tapi kepentingannya tidak bisa mengalahkan kepentingan ilmu tauhid. Bagaimana bantahan para ulama terhadap orang yang berkata seperti itu? Bianna qula arratu ala hadhi syubhah syubhah bianna qula lihaulai ala rislikum la yastahuyannakum syaitan fa inna Allah azza wa jalla qala fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah qala ibnu kafir udkhulu fil islam wa ati'u awamirahu jami'an. Untuk membantah syubhat seperti ini, kita katakan kepada mereka bahwa jangan sampai mereka ini ditertipu oleh setan sehingga mengenteng terhadap urusan. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kitabnya, hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kata. Kata Ibnu Katsir, masuklah kamu ke dalam Islam dan taati semua perintahnya. Al-Alusi rahimahullah ta'ala mengatakan, makna ayat ini, udhulu fi silmi kafah, maksudnya, udhulu fil Islam bikuliyatikum, wala tadda'u syai'an min zahirikum wa batinikum, illa wal-Islamu yastaw'ibuhu, bihaitu la yabqa makanun li ghairih. Kata Al-Alusi, makna dari ayat udhulu fi silmi kafah adalah masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan kamu tinggalkan sedikit pun baik yang lahirnya maupun yang batinnya. Kecuali tidak ada satupun urusan yang kamu tinggalkan itu kecuali Islam telah mencakup di dalamnya. Sehingga tidaklah tersisa satupun tempat, satupun urusan yang tidak dijelaskan oleh al-Islam. Nabi dikatakan wan Nabi sallallahu qad amara wa laha wa jazara fi amril isbal wa thabata min al ahadith fi sya'nihi an akthar min 15 sahabiyan wa la basa bi dhikrihim huna. Abu Hurairah nanti disebutkan. Nabi sallallahu telah memerintahkan tentang tidak isbal, melarang dari isbal, bahkan menetapkan sanksi isbal. Ketetapan ini, hadis yang menjelaskan ini, sampai lebih dari 15 orang sahabat yang meriwayatkannya. Enggak apa-apa disebut di sini. Pertama Abu Hurairah, kedua Abdullah bin Umar, ketiga Abdullah bin Abbas, keempat Abdullah bin Mas'ud, kelima Aisyah, keenam Abu Sa'id al-Khudri, ketujuh Hudzaifah al-Yamani, kedelapan Abu Umamah al-Bahili, kesembilan Samurah bin Jundub, yang kesepuluh Al-Mughirah bin Syu'bah, kesebelas Sufyan bin Sahal, kedua belas Ubaid bin Khalid, ketiga belas Jabir bin Sulaim atau bin Salim, wallahu a'lam, ke-14 Amr bin Rashid bin Syarif bin Surayh, ke-14 Amr bin Zarara, ke-15 Anas radhiyallahu anhum ajma'in. وهذا يعني قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم. Ini berarti bahwa masalah isbal ini mutawatir dari Rasul SAW. Sebab hadis mutawatir ini, nah memang ikhtilaf para ulama batasan hadis mutawatir. Ada yang mengatakan minimal hadis mutawatir itu kalau ada lebih dari 4 orang rawi yang meriwayatkannya. Atau ada lagi yang 10 orang rawi, ada lagi yang 40 orang rawi. Jadi sebagian ulama menyatakan kalau 15 ini sudah masuk mutawatir. Fa'amruka hadha hara an yatahamma bihi al-muslimin. Urusan seperti ini sudah kurang diperhatikan oleh kaum muslimin. Bala yambagi an yastahiyanna al-muslimu bi syai'in min adz-dzunub. Farubad dzambin yakunu sababan li zaghil qalbi yaqulu Allah ta'ala falamma zaghu azagha Allah qulubahum. Seorang muslim tidak boleh menganggap enteng kepada dosa sekecil apapun, karena banyak sekali dosa yang menjadi sebab tergelincirnya hati, sebagaimana firman Allah, ketika mereka berpaling maka Allah memalingkan hati-hati mereka. Bahkan ada sebuah hadis dari Sahal bin Sa'id dari Nabi Rasulullah bersabda, iyakum wa muhaqqiratid dzunub wa muhqiratid dzunub fa inna mithla muhqiratid dzunub ka mithli qawli nazalu bi nazalu batna wadin faja'a dha ba'ud wa ja'a dha ba'ud hatta jama'u ma anbaju bihi khubzahu wa inna muhqiratid dhunub mata yukhadu biha sahibuha ahlakathu. Kata Nabi SAW, hati-hatilah kamu dari dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang dianggap remeh. Tahu remeh? Kecil. Remeh itu butir-butir nasi, itu remeh, remah. Kecil kan? Karena perumpamaan orang-orang yang menganggap enteng dosa, menganggap remeh kepada dosa-dosa kecil, taubahnya seperti sekelompok orang yang turun menuruni sebuah perut lembah. Maka datang orang-orang dari jauh ke sana memberikan sepotong roti sedikit. Datang lagi, beri lagi. Datang lagi, sampai terkumpulkan menjadi sangat banyak sekali. Maka orang-orang yang maaf enteng kepada dosa, ketika dosa keenteng ini diambil atau dilakukan atau dilaksanakan oleh pelakunya, maka dosa itu akan membinasakannya. Hadis ini dari Ahmad dan yang lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam silsilah hadis as-sahihah, hadisnya nomor 389. Ibnu Mu'tad membuat syair tentang masalah ini. Kata beliau, Khalid dunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuha wasna kamashin kamashi fawqa ardi shawq yuhadziru ma yara la tuhtiranna saghiratan innal jabala minal hasa. Tinggalkan olehmu dosa-dosa baik yang kecil ataupun yang besar, itulah ketakwaan. Dan berbuatlah, berjalanlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang banyak duri. Dia akan hati-hati melangkah dari apa yang dia lihat. Ada duri, hati-hati, jangan dihina. Dan jangan kamu anggap enteng dosa kecil, karena sungguhnya gunung yang demikian tinggi pun itu terdiri dari kerikil-kerikil kecil. Tapi karena banyak, jadilah menggunung. Ini menunjukkan bahwa dosa kecil tidak boleh dianggap enteng. Apalagi isbal ini tidaklah termasuk dosa kecil. Al-Imam Az-Zahabi memasukkan dalam kitab Al-Kabair dosa yang ke-52. 52 atau 54? 52. Al-Kabair dosa-dosa besar. Di antara yang musbilul izah. Wa ara'an an ubaldigha radda ala ha'ula'i alladhina yuqiruna min sya'nil ma'asi wa yastakhifuna bit-ta'ah was-sunan huwa qawlu Ubadah bin Qars innakum ta'tuna asya' ya adaqqa fi ayunikum min asy-sya'r kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqa wa dhakaru qawla Ubadah bin Qars li Muhammad bin Sirin فصدقه وقال أرى جر الإزار منه أي من الموبقات لما جاء فيه من الوعيد الشديد والناس يعدونه من الصغائر لفرط جهلهم وغرورهم. Saya ingin menyampaikan bantahan kepada orang-orang yang menganggap kecil maksiat, menganggap enteng terhadap masalah itu, dengan mengemukakan ucapan Ubadah bin Qars. Kata dia, sesungguhnya kami dahulu, kami ini maksudnya para sahabat, di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap dosa kecil seperti itu minal mubiqat, di antara hal-hal yang bisa membinasakan. Maka orang-orang menerangkan ucapan Ubadah ini kepada Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin kemudian membenarkannya, lalu dia berkata, aku melihat bahwa mengisbalkan izar termasuk di antara mubiqah, di antara hal-hal yang bisa membinasakan, karena adanya keterangan berupa ancaman yang keras, sekalipun manusia menganggapnya termasuk masalah kecil atau dosa kecil karena kejahilan mereka dan ketertipuan mereka. Ini bisa dilihat dalam Fathur Rabbani juz 17 halaman 290. Lalu tadi disebutkan ini masalah kusur. Kusur ini kulit. Ada kulit, ada lubang, ada isi. Nah, thumma inna taqsim ad-din ila kusurin wa lubabin bid'ah asriyah lam yuqsad biha illa at-tahallul min ba'di awamirillahi azza wa jalla wa tabi'il Islam wa qad ahsana man qala laula al-qasr la fasada al-lubab. Pembagian, membagi air Islam menjadi kulit dan isi termasuk bid'ah asriyah, bid'ah modern, bid'ah abad kini yang belum ada sebelumnya, yang itu tidak dimaksudkan kecuali sebagai upaya untuk bisa lepas dari beberapa bid'ah. Allah, ayo kecil lah, gak perlu ditambah dulu, nanti Karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ukuran kecil besarnya juga subjektif, tergantung masing-masing orang. Gitu. Berat, berat, tapi kecil. Udah. Betapa bagus orang mengatakan seandainya tidak ada kulit, maka akan hancurlah ini. Ya. Tolak apapun makanan atau benda barang dijual tapi tidak dibungkus, tidak ada kulit, akan laku. Jangankan dijual, diobrol, dikasih juga, bisa keras. Durian, hobi kita semua. Dijual, tapi tidak ada kulitnya, isinya doang. Tidak akan laku. Jangankan dijual, dikasih nih, kasih durian. Tapi ada isi, kasih 3 hari. Mungkin orang menyangka ini barang busuk apa? Barang apapun, di toko. Pas mau dijual, enggak ada apa? Bungkus. Kualitasnya pasti rendah. Akhwat. Enggak ada kusurnya. Enggak ada bungkusnya, enggak ditutup auratnya. Murah. Nah inilah. Bahkan Asy-Syaikh Muhammad bin Ismail di dalam kitabnya Adilatu Tahrimi Halqil Lihyah, beliau membahas tentang masalah ini, tentang membagi antara kulit isi, membagi Islam menjadi kulit dan isi, termasuk bid'atu taqsimid din ila qusurin wa lubabin. Bid'ahnya membagi ad-din ke dalam kulit dan isi, maka silakan merujuk kepada kitab tersebut karena kitab itu demikian penting. Bahkan kita waktu madrasah Ramadan pernah membahas kita ilmu usulul bidah. Di dalam ilmu usulul bidah ada satu bab, ada satu fasal, al-faslus sari, fasal ketujuh, bainal qasri wal mubah, antara kulit dan isi. Di sini banyak dijelaskan bahwa membagi kulit dan isi tentang Islam sesuatu kebid'ahan yang tidak bisa ditolerir. Bahkan disebutkan di sini, qismatuddin ila qasrin wa lubabin tu'athiru fi qulubil awam aswa'u ta'thirin wa tu'ithuhumul istighfaf bil ahkamil zahira wa yantuju anha al ikhlal bi hadhil umur allati sumiyat qusuran fala taltafitu qulubuhum ilaiha fa taqlu min adhafil iman ala wa huwa al inkaru al qalbi alladhi huwa fardu ainin ala kulli muslimin tujaha munkarab. Pembagian din, membagi Islam menjadi kulit dan isi, akan mempengaruhi hati orang-orang awam dengan pengaruh yang sejelek-jeleknya. Mewariskan perasaan menganggap enteng kepada hukum-hukum yang zahir. Dari sini lahirlah berbagai macam kesalahan karena menganggap ini masalah kusur, masalah kulit. Sehingga hati pun tidak memperhatikan kepada masalah ini. Lemahlah iman. Padahal ini adalah apa namanya kemungkaran yang wajib diingkari. Sedangkan mengingkari kemungkaran merupakan fardu ain bagi setiap muslim. Yang apabila kemungkaran itu hanya diingkari oleh hati saja disebabkan karena itu masalah kulit, maka itu selemah-lemahnya iman. Sekarang mari kita terima ad-din ini, umpamanya kita terima dibagi menjadi kulit dan isi, maka wa nahnu idza tasamahna ma'ahum fi hadhihi al-qismah ila qasrin wa lubab fa innana nalfitu anzarahum ila anna qiyasa umuruddin ala samar min haythu illa likulli minhuma qasran wa lubban wa zahiran wa batinan لا يعني أن القشرة الذي أوجدها الله للثمرة إنما خلقت عبثا حشا وكلا بل حكمة عظيمة وهي المحافظة على ما دونها وهو اللب نفسه. Baik, kita terima ad-din ini dibagi menjadi kulit dan isi, tetapi kita akan giring pemikiran mereka untuk mengkiaskan ad-din ini kepada buah-buahan. Setiap buah-buahan pasti ada kulit dan ada isi. Apa perbuatan itu? Ada zahirnya, ada batinnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa kulit yang Allah ciptakan untuk buah-buahan ini Allah ciptakan secara sia-sia, secara iseng, iseng daripada kurang begitu nyeli, udah kasih kulit. Apa begitu? Tidak. Hasya wa kalla, sama sekali tidak. Bahkan diciptakannya kulit mempunyai hikmah yang besar, yaitu untuk memelihara apa yang ada di dalamnya, yaitu isinya itu sendiri. Seandainya tidak ada kulit, akan rusaklah isi. Laulal qasr la fasadal lubar. Seandainya tidak ada kulit, akan rusaklah isi. Contoh-contoh yang tentang ini sudah kita kemukakan tadi. Ini sebenarnya masih banyak dan panjang masalah lubab kulit dan isi, tetapi nanti terlalu panjang lebar, bisa-bisa kita tertarik untuk menamatkan ini lagi. Ilmu sulil bidah, walaupun memang belum tamat waktu Ramadan kemarin ya. Nah, terbantahlah subhat yang keempat, yaitu menganggap masalah ini masalah kulit. Katakanlah ya kulit, tapi kulit teramat sangat penting untuk memelihara isi. Kalau tidak ada kulit, murahlah segala sesuatu. Nah, masih ada tersisa satu subhat lagi, yaitu ada orang yang beranggapan bolehnya isbal, karena Rasulullah sendiri pernah isbal ketika akan sholat gerhana, beliau keluar dengan tergesa-gesa dengan isbal kalungnya. Ini menunjukkan kata mereka bolehnya isbal. Ini insya Allah akan kita bantah juga dengan ada hal-hal lainnya yang insya Allah akan kita tambahkan tentang masalah ini. Akan tapi ini insya Allah kita bahas pada hari Jumat yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu, dan sisa waktu untuk kita untuk bertanya jawab. Berkali-kali kita bahas, semua hujahnya sudah disampaikan di sana. Kesimpulannya, berzikir dengan menggunakan tasbih ada dua kemungkaran. Pertama itu bid'ah, yang kedua meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah karena sunnah berzikir dengan menghitung dengan ruas-ruas jari. Kalau dengan tasbih berarti ini ditinggalkan, kan? Allah sudah beri tangan dengan segala macam fasilitasnya termasuk untuk berzikir, zikir lagi tasbih. Yang kedua, bahwa tasbih ini tasyabuh bil kufar. Coba lihat siapa yang suka menggunakan tasbih. Sauli. Sudah, yang botak-botak itu dikalungkan bahkan gede-gede. Ya. Ada yang kecil-kecil. Begitu terus ya. Maka tidak boleh. Bagaimana menjualnya? Ada enggak fungsi lain tasbih selain untuk itu? Tidak ada ya. Dipakai hiasan enggak pantas. Maka jangan berdagang, sebab semua tasbih pasti untuk itu. Apakah sahih hadis yang menanyakan bahwa Rasulullah SAW mendiamkan sahabat yang berzikir dengan menggunakan batu? Iya, tetapi itu dikhususkan bagi yang tidak bisa menghitung. Karena zaman dahulu, jangan zaman dahulu, zaman sekarang juga banyak yang bisa menghitung. 33 itu segimana? Dari 1, 2, 3 gak bisa dia menghitung sampai 33. Maka untuk orang seperti dihitungkan 33 banyak. Nah, lalu di bilik subhanallah, tindakan satu subhanallah, subhanallah, sampai selesai berarti sudah 33. Kemana-mana orang itu bawa batu untuk melaksanakan sunnah. Allahu Akbar. Menurut Yusuf Tarbawi, bom bunuh diri yang dilakukan oleh rakyat Palestina bukanlah perbuatan bunuh diri, tetapi merupakan jihadnya rakyat Palestina dari kekejaman Yahudi. Bagaimana kedudukan hukum sebenarnya dari perbuatan tersebut? Ini sudah banyak bantahan dari para ulama. Lihat Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam Lataiful Ma'arif ketika membahas bab, kalau enggak salah Wadhaifu Asy-Syahri Dzulhijjah ya, bahwa meminta mati, jangankan bunuh dirinya, meminta mati kepada Allah, itu ada empat keadaan. Pertama, meminta mati karena kalau hidup kita terfitnah, nggak bisa ibadah, terus mau ibadah disiksa, hidup juga nggak bahagia dan seterusnya, fitnah adilnya kuat, maka dia boleh meminta mati kepada ya Allah, matikan saya karena hidup pun saya nggak bisa ibadah kepadamu, gitu. Boleh meminta, bukan boleh bunuh diri, boleh meminta mati. Kedua, bagi orang yang ketakwaannya sudah mencapai puncak. Enggak ada puncak ketakwaan. Sudah hebat sekali sehingga kerinduannya kepada Allah, zuhudnya kepada dunia dan seterusnya itu begitu tinggi sehingga saking dia itu cintanya kepada Allah, ketakwaannya demikian tinggi, maka dia ingin segera mati karena ingin segera bertemu dengan Allah. Bukan karena dia takut hidup di dunia, takut kelaparan, takut itu, takut itu, tapi betul-betul karena kerinduannya kepada Allah. Yang seperti ini pun boleh meminta mati. Minta, bukan bunuh diri. Saya ingin ketemu dengan Allah, gak bisa begitu bunuh diri ya. Ketiga, ini juga boleh. Ketiga, minta mati hanya karena aral. Apa aral apa ya? Frustasi, putus asa. Karena krisis moneter, krisis ekonomi, krisis politik, dan segala macam krisis ada. Wah, aral sudah. Hidup juga kayaknya ngapain lah. Nggak bisa beli beras, umpamanya. Mau nikah sekarang tinggi biayanya. Nggak bisa tepat-tepat nikah. Kalau tidak, ya Allah matikan, ngapain saya hidup juga. Nah, ini haram, tidak boleh. Haram sama sekali, tidak boleh. Adapun, kalau menghadapi musuh yang lebih besar, maka tidak boleh dengan cara bunuh diri tanpa upaya. Yang harus dia lakukan adalah semaksimal mungkin membunuh musuh-musuh di medan perang dan semaksimal mungkin menjaga agar diri tidak terbunuh. Kalau memasang bom, itu pasti mati, hancur kan gitu. Kalau bom itu meledak, tidak mungkin ada kemungkinan lain. Tapi kalau kita menyerbu dengan pedang di tangan, kalau dulu ribuan musuh kita babat, walaupun pasti kita mati umpamanya di tangan musuh, tapi minimal kita sudah membunuh beberapa orang dulu. Ini lain hukumnya ya. Makanya banyak bantahan dari para ulama di sana tentang bom bunuh diri. Tidak boleh, wallahu a'lam. Benarkah pernyataan dakwah Al-Banna bahwa dakwah beliau adalah dakwah salafiyah? Orang ikhwan muslimin sekarang mengaku mereka nahnu salafiyun. Mereka mengaku kami salafi. Salafi menurut versi mereka. Kalau kita lihat ke pelosok-pelosok, banyak pesantren-pesantren salafiyah. Pesantren ahlu sunnah wal jamaah. Semua ngaku. Kalau ngaku boleh. Ya. Tapi lihat ucapannya, akidahnya, perbuatannya sesuai gak dengan manhaj dan akidah salaf. Itu ya kita harus lihat. Ya. Ngaku-ngaku boleh. Kalau ada seorang yang biasa salat qobliyah subuh, kemudian ia dapati imam sedang berjamaah salat subuh, bolehkah ia melakukan qobliyah tadi setelah selesai berjamaah? Boleh tentang masalah ini ya. Ini kalau gak salah pernah dibahas sama Al-Qolumwin Gahdurum Soleh. Haruskah kita mencuci 7 kali dengan tanah bila pangkuan kita dilihat anjing? Iya. Iya. Kan idza walaqa al kalbu fi inahi. Kalau si anjing menjilat suatu wadah bejana, maka basuhlah 7 kali sab amra. Ulahuma biturab, salah satu diantaranya oleh tanah, campur tanah. Tentang kaifiatnya banyak dijelaskan dalam masalah fiqh. Akhir-akhir ini marak terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa yang katanya mewakili aspirasi masyarakat. Bagaimana pandangan Islam terhadap masalah demo ini? Kalau saya jawab, jangan-jangan saya di demo nanti. Sebagian dari orang tua kami ada yang bekerja sebagai pegawai negeri birokrat yang tentu saja terikat dengan hukum dan aturan negara. Misalnya diharuskan mengikuti upacara bendera dan seterusnya. Bagaimana hukumnya? Nggak boleh. Pokoknya apapun apalnya, alasannya nggak boleh. Ya. Nggak akan dikeluarkan kok nggak juga. Apakah mengikuti ligo? Apa ligo itu? Liga. Liga secara syirri, bukan syirri dengan sin, syirri dengan sin kecil ya, rahasia. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin termasuk majlis ilmu yang boleh kita hadiri, ngapain ada di sana? Pertama, kalau hadir juga kita yang diusir, kalau bukan dari mereka. Nggak diusir juga mereka tepat bisik-bisik. Hadir pun, diterima pun, kosong dari ilmu. Karena yang mereka bahas bukan nas Quran hadis dengan pemahaman para ulama, tetapi fiqhul waqi. Fiqhul waqi menurut mereka. Fiqhul waqi itu sumbernya apa? Majalah, koran, TV, radio, apa lagi? dan seterusnya. Ngapain? Walau mau boleh mau tidak, jangan. Apakah salawat Badriyah termasuk salawat yang di dalam terdapat kalimat-kalimat yang menyimpang? Iya. Dan sekarang marah di kaset-kasetnya ya. Waliyadzubillah. Di TV ya, di TV marah. Nah, ini apa namanya? Bid'ah nasional. Bagaimana akidah ustaz-ustaz di Bandung, masya Allah. Seperti Aam Aminuddin dalam As-Satibi, Miftahul Khair dari Miftahul Khair. Abdullah bin Nasti'ah dari Muslim Zain bin Abu Syauqi dari Ummul Qura. Syekhul Islam Mubarak Hilman Rasadi jelaskan dengan bukti dan sanggahannya dengan dalil. Saya belum pernah bertemu langsung dengan mereka untuk dialog. Jadi enggak tahu gimana akidah mereka. Kecuali dengan Nasir Harith saya pernah bertemu, tapi juga bukan membahas masalah akidah dan terbatas waktunya, keburu kabur, keburu pergi. Ketemu pernah suatu saat di masjid Pasir Kalisun, dia lagi sholat Jumat, dia khutbah, saya keterlambat ke sana, lalu saya sholat, nah pulangnya mau mudah-mudahan ada waktu ngobrol, juga nggak sempat, karena mereka sering diundang untuk ngisi ceramah-ceramah di kampus, maupun di kampung, lalu bolehkah kita ikut duduk mendengarkannya cerita-cerita mereka? Tergantung. Duduknya untuk apa? Kalau untuk istifadah, ini bahaya. Kalau untuk istifadah itu apa? Mengambil manfaat dari ilmu-ilmu mereka, ini berbahaya. Kecuali kalau mereka sudah selalu merujuk kepada penjelasan para ulama ketika menjelaskan Islam. Tapi kalau duduknya nanti begitu selesai ada salah tanya jawab atau diskusi untuk bertanya dan seterusnya, untuk bukan bertanya untuk meluruskan apa yang salahnya dan seterusnya, silakan. Dengan syarat kitanya dulu siapa. Kalau kitanya orang yang tidak berilmu, ya bisa kegiring. Kalau kitanya cukup ilmu, maka dipersilakan. Tapi kalau umpah ngajinya jarang, kemudian ngaji kesananya lebih sering, wah ini bahaya. Akhirnya ini sering ada demo-demo di kalau sudah ya menyusul. Yang keempat menyusul. Bagaimana hukum mendonorkan darah juga menerimanya? Wallahu a'lam. Bagaimana hukum mengambil bagian tubuh nanti ini? Ada sebenarnya ada penjelasan tentang itu nanti ya. Bagaimana hukum nikah lewat telepon dan supaya laki-lakinya diwakilkan? Mana yang lebih afdol, membagian daging akikah mentah atau sudah dimasak? Afdol dua-duanya, ya mentahnya ya masaknya. Bagaimana hukumnya melihara burung-burung ikan di akuarium? Selama di parapan, diberi makan dan tidak dizalimi, fala ba'sa bi. Tetapi kalau dizalimi, haram. Bagaimana hukumnya menukar uang kuno yang nilai mata uangnya kecil menjadi besar karena termasuk barang antik? Berarti bukan dilihat nilai uangnya lagi, tetapi dilihat dari barang antiknya itu. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan ketika tasyahud mata menang jari telunjuk, sementara dikatakan dalam hadis lain mengarah pandangan ke tempat sujud. Sebagian orang mengatakan bahwa ketika syahadat menunjukkan jari telunjuknya saya memandangnya, berarti pada hadis berakah mereka tanpa menggerakkan gerak telunjuk. Iya, ketika sholat pandangan kita tertuju ke tempat sujud. Kecuali ketika tasyahud, maka kita memandang kepada ujung jari telunjuk kita. Sebab Rasulullah SAW ketika tasyahud demikian. Bukankah adzan dilakukan seperti adzan di TV-TV? Boleh, oh, bolehkah? Bagaimana? Tidak boleh. Kita sudah bahas ketika membahas ilmu usulil bidah. Melakukan adzan sampai melanggar hukum tajwid dan makhraj panjangnya melebihi 6 harokat itu tidak boleh. Coba Allahnya kan 2 harokat. Ini dibaca sama Allah lebih dari 6 harokat. Ini enggak boleh. Di dalam buku-buku tauhid. Oh, sudah habis ya. Ini terakhir. Boleh ya? Di dalam buku-buku tauhid atau lainnya yang pernah ana baca, ana tak pernah menjumpai sifat-sifat wajib, jaiz dan lain-lain. Bagaimana hal ini? Apakah ulama salaf membahasnya? kalau benar di kitab apakah. Sifat-sifat wajib bagi Allah maksudnya ya. Ya, itu dibahas dalam asma wa sifat. Tidak ada pembagian sifat wajib, sifat jaiz dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga isbat dan nafi, menafikan beberapa sifat, bukan sifat mustahil bagi Allah, tapi ada sifat-sifat yang dinafikan. Insyaallah sisa pertanyaan yang lainnya kita bahas lain kali ya. Subhanakallah.